Ini ada pertanyaan dari sahabat Iskana di Tulungagung Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ali. Apakah fenomena perempuan yang kepalanya menyerupai punuk onta ada di zaman sekarang seperti orang yang menyanggul sampai ke atas rambutnya, Bia? Dan juga yang pakai jilbab terus di dalamnya pakai kerpus atau dalaman yang ada sanggul tiruan besar yang membendol ke atas itu, apa ikut termasuk yang disebut dengan yang apa yang punuk unta tersebut, Bia? Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus sekali yang memang kita ingin membahas. Iya, dan para ulama membahas tentang punuk unta itu di antaranya sebabnya mengundang perhatian khusus bagi kaum laki-laki. Artinya, apapun yang kita buat adalah yang dilarang. Dan juga karena mungkin banyak di antara saudara kita ikut mode. Gara-gara ada artis semacam itu sampai di rumah kita pun ternyata anak-anak kita niru yang demikian itu. Maka itu yang seperti Kak Sinmatil Bukhti itu, yang dikatakan seperti punuk unta itu, apapun yang menonjol yang di kepala yang menjadi tidak normal. Sebenarnya kepala kan bundar begitu, ya. Kecuali memang asli dari rambut itu sendiri yang anu. Tapi kalau sudah dibuat dengan sengaja, dengan nol ke atas itu, ya, itu adalah termasuk jadi yang disabdakan Nabi tentang akan saya di ala umat ini saun kasiat ariat gitu ya. Ru'usuhunna ka'asinimatil bukhti falna'uhunna fa'innahunna mal'unat, ya. Kepala mereka seperti punuknya unta. Itu ya masuk dalam bab itu. Dan adapun kerpus, jika kerpus itu memang untuk menata rambut biar tidak acak-acakan, ya kan, ada kan kerpus. Karena rambut itu kan kalau langsung kerudung kan tidak gampang. Kadang-kadang ada rambut yang kenceng itu, ya, ya. Nah, maka harus dikasih penutup dulu, maka itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi memang biasanya ada isinya, Bu, ya, di belakangnya itu ada dibentuk jendolan begitu, Bu, ya. Untuk apa itu? Untuk ya supaya kelihatan, supaya tinggi, ada memang model dengan itu sama berarti itu yang dimaksud. Apalagi kalau bukan itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Bu, ya. Nah, jadi, dan juga akan sekarang juga ada, Bu, ya. Kadang memang perempuan itu kan biasa untuk supaya aman, supaya nyaman begitu, tidak panas, kita kan pakai ikat rambut, Bu, ya, ya. Atau jepit atau apa gitu. Nah, sekarang ini ada model jepit begitu, yang model dijepit begitu rambut, tapi memang jepitnya tuh besar begitu, ya. Besar, ya, memang enak dipakai untuk enak, Bu, ya. Cuma nanti akhirnya memang jadi membentuk, padahal ya mungkin sebenarnya kita pakainya karena fungsi gitu, ya, karena memang kita pakai biasanya hanya karena bentuk yang besar sehingga jadi kayak rambut tuh kayak digelung begitu, ya. Jadi sesuatu yang menjadi kebutuhan itu akan menghilangkan larangan tersebut kalau memang dibutuhkan dan kenyamanan untuk menjadi ada kerapian. Banyak model, Bu, ya, cuma ini model terbaru seperti itu saat ini, Bu, ya. Itu gimana, Bu, ya? Jadi gini loh, ya, kaidahnya itu bahwa kalau memang ada namanya hajat dan ada sampai darurat, darurat, ya. Dan rambut seorang perempuan itu, mohon maaf kalau rambutnya orang saudara-saudara kita yang semoga dimuliakan oleh Allah, misalnya di Afrika dan di Irian, itu rambutnya tidak kemana-mana, ya. Jadi begitu mudahnya dia ada pasang kerudung pun, ya. Jadi ya. Akan tapi di saat panjang pun ternyata juga ke atas perlu dirapikan dan sebagainya. Atau rambut yang dari saudara-saudara kita dari Cina, itu kan kencang begitu, ya. Itu kan mudah lepas gitu, ya. Sehingga perlu diikat, dirapikan. Lah kalau untuk merapikan itu butuh satu alat. Tujuannya untuk itu, maka itu menjadi tidak haram lagi. Walaupun modelnya mungkin, ya, karena akhirnya menjadi bentuk rambut akhirnya. Lah kalau modelnya tujuannya untuk itu lain. Jadi kalau masalah model ada kenyamanan, kan. Jika tujuannya adalah untuk menjaga rambut, itu tidak ada masalah. Maka itulah sebenarnya niat itu model itu banyak, Bu, ya. Hanya terkadang yang namanya perempuan kalau ngelihat yang lebih bagus gitu kan, itu artinya tertarik kan, ya, gitu, ya. Itulah makanya yang dilarang, ya, itu meniru siapa kan gitu, ya. Meniru Asnimatil Bukhti itu lagi. Dan kadang ini tidak pernah dicermati oleh sebagian dari akhwat, yeah, yeah, sehingga ikut-ikutan. Wah, yeah, indah, yeah. Ada ustazah itu bagus. Ini nomor lebih tinggi, katanya. Tidak usah ikut dan semacam itu. Dan itu yang disabdakan Nabi. Apalagi maknanya kalau bukan itu? Ayo. Apalagi maknanya kalau bukan itu? Coba terjemahkan makna apa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, iya. Itu Asnimatil Bukhti, ya, itu. Kasiat ariat umilat. Kasiat ariat itu pakai baju tapi masih membangkitkan syahwat. Baju-baju yang ketat misalnya. Iya, iya. Pakai baju tapi kayak telanjang. Umilat sudah. Ru'usuhuna ka'asinmatil buhtin. Gayanya sudah lenggak lewan. Kepalanya seperti itu, seperti punuknya unta. Baik, itu yang dimaksud. Jadi adik-adik kami yang kami cintai, yuk kita merubah cara hidup yang baik, yang soleha. Dan ketahuilah, tidak usah mode-mode semacam itu, tidak berlaku bagi Anda yang sudah saat ini bergabung di tempat yang mulia ini.